yo yo yo yo yo yo yo. Gak ada yang lebih indah rasanya dari cerita cintanya yang dulu pernah dia rasa. Bahkan dari semua yang dia dapatkan, ada yang wajar saja dan ada pula yang tanpa arti. Satu rasa hilang yang tak terganti, membuat sakit hati, cintanya ditinggal pergi. Salah satu, pasti ada yang palsu. Ucapannya senang padahal dia ragu. Pada kau hanya tersisa batin, yeah. Mendingan kau lepas dan terbang bersama angin. Mendingan kau lepaskan daripada terlepas sendiri. Mendingan kau lepaskan daripada tersisa sendiri. Dan kita